Sekarang bener suka kalau saya bawakan lagu duet. Tadi ada dua request lagu bener. Maunya yang mana dulu? Sembarang wis. Sembarang. Jaluke lo sembarang ngomong. Oh jaluke sembarang Mas Gary. Manut. Ya wis. Spesial yang punya dinding kaca nggih. Spesial buat bahasa Indonesia. Hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Yufalapa, asik. Alhamdulillah, terima kasih bos. Terima kasih bos. Terima kasih, Pak. Terima kasih. kita simpan bersama. Matur suwun Pak. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Tim Surah simpan bersama. Bagaikan bulan dan matahari. Sebentar, jangan sampai lempar-lempar.